Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah yang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Bantaeng, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Ketua DPRD Bantaeng, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, mana lagi? Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kementerian Agama, Majelis Ulama. Sudah semua saya sebutkan? Ada yang belum? Ibu penggerak PKK. Semua yang hadir malam ini, setiap langkahnya dicatat sebagai amal soleh. Saya mendapat kabar jamaah katanya sudah datang kemari asar tadi. Yang duduk sejak asar tadi, masuk maghrib, masuk isya, apa yang Ustadz pikirkan? Makan malamnya. Betapa cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat mereka akan dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang Bantaeng yang tidak pernah melihat aku, tak pernah berjumpa denganku, tak pernah memegang tanganku, tak pernah tidur jihad denganku, tidak pernah berperang, tapi dia percaya kepadaku. Bukan aku yang datang, yang datang hanya Abdul Somad, tapi mereka tetap ramai memenuhi masjidku. Petang tadi, sore tadi, saya berada di Jeneponto. Luar biasa, mau masuk masjid susah. Apa kata kawan saya, sahabat saya, Ustadz Asbi dan Ustadz Bunyamin? Kata mereka, tenang Ustadz Somad, nanti insya Allah di Bantaeng lebih slow. Ternyata lebih ngeri. Jamaah melimpah ruah, belum mobil sampai ke masjid, mau ngetuk kaca. Saya khawatir kaca ini pecah, karena mobil ini bukan punya saya. Begitulah cintanya mereka. Bukan kepada, bayangkan kalau yang datang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang berceramah itu Habib, keturunan Nabi Muhammad, masih mungkin. Kalau yang berceramah itu guruta, ulama, ini yang datang Abdul Somad, Nun dari Pulau Sumatera, dari Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, kota yang paling terjauh ujung pandang. Dari Makassar ke Jeneponto, dari Jeneponto sampai ke Bantaeng, habis Bantaeng tepi laut, selesai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Apa yang menyatukan kita? Saya pakai bahasa Melayu, orang Bantaeng pakai bahasa Makassar. Agak kareba. Baji-baji, masya Allah. Saya tahunya itu aja. Ada satu lagi yang saya tahu selain agak kareba, yaitu mandri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang berkontribusi bekerja sama sehingga terwujudnya acara malam ini, semuanya insyaallah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustadz Hasbi, Ustadz Hasbi orang dari mana Ustadz Hasbi? Pinrang, di Al-Azhar tahun 97, saya 98, seangkatan dengan Ustadz Bunyamin 98, di Al-Azhar Mesir. Ustadz Fadil Rahmi 96, dari Aceh, sekarang anggota DPD di Senayan, hadir juga di Bantaeng malam ini. Dari Aceh sampai kemari, berjumpa dengan sahabat-sahabat, berjumpa dengan kawan-kawan alumni Mesir dulu. Hari ini mereka menemukan kebahagiaan, cerah wajah mereka. Saya duduk dengan Pak Bupati, makan dengan Pak Wakil Bupati, duduk dengan Pak Kapolres, makan dengan Pak Dandim, makan dengan Bapak Kajari. Mereka satu meja alumni Azhar semua. Saya tunjuk dengan Pak Bupati, Pak Bupati, itu senior saya, ketemu satu geng. Bahkan ada yang dipanggil Pak Camat. Hah? Ustadz Samsul Komar. Di Mesir dipanggil Pak Camat. Itulah satu-satunya camat yang ditugaskan di Kairo. Ternyata dari Bantai. Malam tadi di hotel, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan. Nampak saya bayangan sahabat saya. Dulu kami sama-sama petugas haji. Saya dari Maroko, beliau dari Kairo, ketemu di Jeddah. Saya lupa namanya, tapi saya ingat wajahnya. Saya mau menanya ke Ustadz Hasbi, ragu. Gimana mau nanya orang namanya lupa? Kan tak mungkin kita tanya, Ustadz Hasbi, ingat gak teman kita dulu? Siapa namanya? Aku lupa namanya. Ternyata dalam perjalanan tadi Ustadz Hasbi bertanya, masih ingat Ustadz Somad dengan Ustadz Haris? Itulah dia yang mau kutanya tadi malam. Rupanya di Bantaeng juga dia berada sekarang. Pimpinan Pondok Pesantren DDI. Hari ini kita bertemu. Apa yang membuat kami bersama? Apa yang membuat kita bersama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang menyamakan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara jabatan tak mungkin saya bisa satu meja dengan orang-orang besar, bupati, wakil bupati, kajari, polisi, kapolres, Pak Dandim. Mereka semua pakai baju koko, tidak pakai baju seragam. Andai mereka pakai seragam mungkin tak jadi saya makan, karena grogi. Tapi karena mereka pakai baju ustadz semua, saya merasa sedang makan dengan ustadz-ustadz. Padahal mereka ada jabatan luar biasa. Mereka di tengah kesibukannya masih sempat datang menyambung tali silaturahim. Dilepaskannya atributnya, dilepaskannya jabatannya, dilepaskannya seragam dan kedudukannya. Semua mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang ada di hadapan saya malam ini. Di sini ada orang kaya. Amin. Amin. Ternyata orang kaya itu tidak mengaku dia kaya. Di sini ada para pejabat, tuan tanah, orang-orang yang punya pengaruh, tokoh masyarakat. Kenapa mereka mau duduk di lantai? Tidak beralas. Kenapa tidak dialas? Kenapa tidak ada karpet? Karpet karena COVID. Semua karpet digulung, kecuali yang di depan ini sudah disemprot hand sanitizer. Semua ini datang tidak lain tidak bukan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad juga cinta kepada kita? Apakah Nabi juga memikirkan dan merindukan kita? Maka sesungguhnya dulu 1400 tahun yang lalu, ketika musuh dari kafir Quraisy Makkah dipimpin oleh Abu Sufyan belum masuk Islam, menyerang kota Madinah berdarah-darah, sahabat Nabi meninggal, paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib digunting hidungnya, dipotong telinganya, dijadikan mereka sebagai liontin, buah rantai, mereka ejek, mana Muhammad, mana Muhammad. Lalu apa kata sahabat? Berdoalah ya Rasulullah, kau punya doa mustajab, kau punya doa makbul. Kalau kau berdoa sekali, rata mereka, mati mereka, mati, hancur mereka semua. Berdoalah Rasulullah. Kata Rasulullah, doa itu kusimpan untuk apa? Untuk umatku sebagai syafaat pada hari kiamat. dia belum berjumpa dengan kita, dia tidak pernah melihat kita, tapi doa itu disimpannya untuk kita. Maka apa yang kita lakukan malam ini belum ada apa-apanya. Terimalah ya Rasulullah, terimalah ya Habiballah, terimalah ya Nabi Allah. Apa yang kami lakukan malam ini di Bantaeng, mudah-mudahan menjadi bekal kami nanti menghadap Engkau ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita bawa mati nanti? Kira-kira kalau ada orang meninggal dunia, dibawanya SK PNS. Mohon maaf yang PNS jangan tersinggung. Ustaz ngomong gini mentang-mentang gak PNS lagi. Oke, kita ganti. Ada yang meninggal dunia, dibawanya BPKB, STNK, surat tanah mobilnya. Dibawanya akte notarisnya. Ada orang Bantaeng mati bawa surat tanah. Yang kita bawa nanti ketika mati adalah perjalanan kita malam ini ke masjid rumah Allah menghadiri Maulidur Rasul sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya satu mobil dengan Pak Bupati, saya tanya, "Pak Bupati, ya, ini jamaah datang ini apa dijanjikan dikasih sembako ini, Pak?" "Enggak," kata. "Tidak ada," kata Pak Bupati. "Bahkan ini tidak diumumkan. Acara Maulid Nabi Ustaz Somad mau datang diberitahu sehari sebelum acara. Kenapa umat bisa datang? Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau mau tahu orang yang mengatakan akhir zaman ini adalah sumber malapetaka, orang jahat, melupakan Nabi, tidak cinta Nabi, tidak cinta sunnah, meninggalkan masjid, datanglah kalian ke Bantaeng. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebelum masuk kota Bantaeng, dalam perjalanan dari Jeneponto, begitu mau masuk kota Bantaeng, kami dicegat oleh anak-anak muda. Saya sangka ini begal. "Ini geng motor ini. Hati-hati nih, masa Pak Polisi di depan membiarkan geng motor nyetop mobil Ustaz? Berhenti, berhenti, stop. Siapa ini?" Tertulis saya tengok di dadanya, "Bikers Muslim." Rupanya anak-anak bikers inilah yang mengajak orang sholat subuh berjamaah. Mereka lah yang mengajak orang. Kalau ada orang tua ke masjid, semua faham. Karena malaikat maut tidak lama lagi datang. Kalau ada orang pensiun ke masjid, memang sudah tidak aktif, tidak sibuk lagi. Tapi anak muda yang nafsunya bergejolora, yang ketika itu uangnya ada, motornya ada, tidak dia pakai untuk pacaran. Andai ada pacarnya nelpon, "Yang, malam ini kita jalan-jalan ke tepi pantai." "Tidak, malam ini Ustadz Somad datang. Selesai acara maulid, baru kita jalan-jalan." Kita doakan semoga anak muda ini istiqomah semuanya. Mudah-mudahan anak muda Bantaeng yang masih pacaran selesai maulid ini putus semua. Hati-hati kalian. Yang mengaminkan tadi satu masjid lebih 40 orang, besok menangis air mata darah itu perempuan. Tapi insya Allah kalian putuskan malam ini, besok kalian pinang dengan bismillah. So sweet. Masya Allah tabarakallah. Nikmatnya silaturahim. Nanti kalau ada yang bertanya, "Siapa yang ceramah di Masjid Bantaeng malam tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan?" Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mempersatukan Kalau ada ustadz katanya membawa risalah Nabi Muhammad tapi memecah belah umat, mengangkat yang satu, menginjak yang satu, mengangkat yang satu, menjatuhkan yang satu, apakah itu ajaran Nabi Muhammad? Bukan. Nabi Muhammad datang untuk menyamakan visi misi. Kedatangan dia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katanya Nabi Muhammad itu datang rahmatan lil alamin, tapi Ustaz Abdul Somad tadi malam datang justru kaki kami terinjak-injak. Ada ibu-ibu yang terdorong di depan masjid, Ada bapak-bapak yang mungkin tersakiti tangannya. Abdul Somad 10 jari mengangkat tangan memohon maaf. Apa nih Ustaz Somad? Katanya ikut Nabi Muhammad, katanya rahmatan lil alamin, katanya menebarkan kedamaian, tapi sombongnya minta ampun, mesti dikawal oleh polisi dan Kokam, mesti dikawal oleh TNI. Abdul Somad tidak angkuh, tidak sombong. Kalau Abdul Somad tidak dikawal, sudah batal ceramah malam ini. Bayangkan dari depan mobil ke pintu masjid sampai kemari, itu perjuangan luar biasa. Ini berat, ini luar biasa. Tapi ini semua bukan karena kejahatan, bukan karena kemungkaran, tapi karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seolah-olah orang Bantaeng berkata, hai Abdul Somad, selama yang kau sampaikan ayat Quran, selama yang kau bawa hadis Nabi, kami memuliakanmu, kami menghormatimu. Tapi kalau kau keluar dari sunnah Nabi, kau keluar dari tuntunan Quran, jangankan menghormatimu, mencabik-cabikmu, memotong-motongmu pun kami sanggup. Mereka tidak berkata begitu, saya aja menafsirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini besar, tiangnya kokoh. Tapi nampaknya masjid ini tidak muat lagi. Itu saudara kita di luar masjid, cobalah lihat. Masyaallah tabarakallah. Mereka mengangkat tangan membuktikan bahwa mereka masih hidup. Mereka mengangkat tangan ingin mengatakan, kami mendengar suaramu Ustaz Abdul Somad. Masjid ini besar, jamaahnya luar biasa, tanahnya, semennya, dindingnya, kubahnya, lampunya dibangun oleh umat. Kenapa masjid bisa tegak berdiri? Karena ada kerjasama di antara sesama bangunan. Bayangkan kalau tiang merasa lebih ego, karena akulah masjid ini ada. Kalau aku tidak ada, maka masjid ini tidak ada, kata tiang. Lalu atap tersinggung, lalu atap pun pergi. Iya, kalau sedang musim panas, kalau musim hujan, kata atap, akulah yang paling berperan. Ketika hujan aku melindungi kalian, ketika panas aku menaungi kalian. Kalau aku tidak ada, hancur kalian semua. Lalu kemudian lantai tersinggung, maka jidat kita akan kasar semuanya. Tapi mereka semuanya luar biasa. Siapa yang paling berperan dalam tiang? Besi. Di dalam tiang itu ada besi yang besar-besar. Di dalamnya ada batu kerikil. Di dalamnya ada pasir. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Bayangkan kalau besi keluar. Ada di masjid yang saya pernah ceramah besinya keluar. Masjid yang belum selesai pembangunan. Kata besi, kalau bukan karena aku, kau pasir tak ada apa-apanya. Kau semen tidak ada apa-apanya. Tapi besi rendah hati, biarlah dia di dalam. Pasir tidak menampakkan dirinya, biarlah dia di dalam. Yang nampak di luar justru yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, yang paling cepat mengelupas. Apa dia? Cat. Catlah yang berada di luar. Maka oleh sebab itu, yang nampaknya berada di luar pada acara maulid ini adalah Abdul Somad. Yang bersuara menggelegar, Abdul Somad. Tapi acara ini terwujud, tidak semua memberikan kata sambutan. Di beberapa daerah saya pernah ceramah, semua ngasih kata sambutan. Bupati sambutan, Ketua DPRD sambutan, Kapolres sambutan, Dandim sambutan. Penceramah jam 12. Pas giliran penceramah tinggal, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Tapi di Bantaeng tidak demikian. Mereka meniru filosofi, biarlah kami diam, kata Pak Polisi. Biarlah kami diam, kata Pak Dandim. Biarlah kami diam, kata Pak Dewan DPRD. Yang tampil ke depan, cukup kau saja Ustaz Abdul Somad. Ceramah di depan orang banyak ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, filosofi ini yang membuat kita bisa hidup bersama. Karena kalau masing-masing mengedepankan egonya, aku yang paling kaya, aku yang paling hebat, aku yang paling berkuasa, aku yang paling berjasa, aku yang paling banyak harta, yang sering mengatakan aku, siapa dia? Fir'aun. Siapa dia? Qarun. Siapa dia? iblis. Makanya kalau ada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, jamaah kita, kalau ngomong gara-gara aku, diam kau iblis. Gara-gara aku, diam kau Fir'aun. Gara-gara aku, kita tidak mengatakan aku, tapi kita mengatakan kita semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kebersamaan. Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Nabi Ibrahim tidak berjalan sendiri. Nabi Musa tidak berjalan sendiri. Nabi Isa tidak berjalan sendiri. Mesti berjamaah. Malam ini kita sedang memupuk jamaah, mengambil pelajaran dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama adalah berjamaah. Bayangkan kalau jamaah sholat semuanya mau jadi khotib. Selebar apa itu mimbar? Bayangkan kalau sholat berjamaah semuanya mau jadi muazzin. Betapa hebohnya, hiruk pikuknya. Sudah ada tugasnya masing-masing. Ini muazzin, ini imam, ini khotib, ini makmum. Begitu berjamaah. Tapi di beberapa masjid sekarang sudah terjadi krisis. Dia muazzin, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Ayya ala salat. Makmum tidak juga datang. Habis itu dia iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Belum juga datang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin, adaan, imaman, padahal makmumnya enggak ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap tidak ada makmum. Dia muazzin, dia bilal, dia imam, dia makmum. Itu tidak terjadi di Bantaeng. Di mana? Kabupaten yang tak perlu disebutkan namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berjamaah kita teruji keegoan diri, kesombongan, keangkuhan, takabur, merasa besar. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, kalau di dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Tadi ketika berfoto dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada yang mengatakan, kenapa Ustaz tampil beda malam ini? Tidak ada yang beda, Abdul Somad seperti dulu, cuman topinya aja yang beda. Tadi saya tanya Ustaz Asbi, saya kan tak tahu, saya tanya, Ustaz Asbi, ini topi ini mahal ini. Ustaz Asbi, mahal itu kan dia. Berapa harganya? 10 juta, langsung saya pegang, takut jatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, bagaimanapun popularitas kita, kita akan dinilai karena kita bisa berjamaah. Nabi Muhammad itu, kalau Allah mau, cukup Allah katakan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mati semua musuh-musuhnya. Tapi Allah tidak melakukan itu. Nabi berhadapan dengan Abu Jahal, ada Abu Lahab, tapi Nabi bersahabat. Ada orang kaya, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda, Ali bin Abi Thalib. Ada yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan, Asma binti Abi Bakar. Ada anak gadis, Aisyah radhiyallahu anha. Ada perempuan kaya, Khadijah al-Kubra. Jadi kita tinggal menggolongkan diri kita dengan siapa. Ada di antara jamaah ini yang tua bijaksana, gabungkan diri dengan Abu Bakar Siddiq. Ada di sini anak muda, gabungkan diri dengan Ali bin Abi Thalib. Ada yang gagah perkasa, gabungkan diri dengan Umar bin Khattab. Ada yang kaya raya, gabungkan diri dengan Utsman bin Affan. Ibu-ibu, gabungkan diri. Kalau muda, Aisyah. Kalau tua, Khadijah. Kalau sedang, Asma. Ada yang pelit, bakhil, membenci dakwah, gabungkan diri dengan Abu Lahab. Semua sudah ada tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat bertemu dengan mereka itu insyaallah. Kecuali Abu Lahab. Karena Abu Lahab satu surat khusus untuk dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Saya pun ada juga dalam Quran, qul huwallahu ahad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qori kita membaca Quran, lehernya sama. Waktu beliau membaca Quran tadi tidak berhenti saya melihat dari awal sampai akhir. Saya tengok lehernya sama, tapi yang keluar kok lain. Keluar dari mulut beliau, kita terhanyut seakan-akan sedang berada di Kairo Mesir. Ustaz Hasan Basri, betul? Begitu keluar dari mulut Abdul Somad, banyak jamaah yang terkejut. Bentuk lehernya sama, terbuat dari daging, kenapa berbeda? Ini kuasa Allah, tidak boleh iri. Lalu saya iri mendengar, kenapa kalau dia yang baca Quran, jamaah semua mengatakan Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu Ustaz Somad yang mengaji, innalillah. Lalu saya diri, datang iri, datang dengki, datang dendam. Saya senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada saudara saya. Mudah-mudahan banyak lagi ustad-ustad, kori-kori, anak-anak. Doakan anak saya bisa seperti Ustaz Hasan Basri. Amin. Dulu ibu saya amat sangat ingin saya jadi kori. Aku tidak ingin kau jadi penceramah. Penceramah itu banyak ngomongnya, banyak enggak betulnya nanti, kata mak saya. Aku ingin kau jadi qori, jadi imam, hafal Quran. Aku ingin kau menerangi umat dengan Quranmu, nak. Pergilah saya ke Mesir, berusaha ngapal Quran. Di Mesir hafal Quran wajib 8 juz, tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pulang naik pesawat hilang. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Ada kelebihan masing-masing diberikan Allah. Ustaz Hasan Basri menolong agama Allah dengan suaranya. Allahu Akbar. Allah. Ustaz Fadil Rahmi menolong agama Allah berjuang di parlemen Dewan Perwakilan Daerah di Senayan. Dia juga menolong agama dengan jihad konstitusional. Allahu Akbar. Allah. Bapak Kapolres menolong agama Allah dengan jabatannya, dengan seragam polisinya. Kira-kira ustaz yang ceramah 1 jam dengan polisi sholat 5 menit, mana yang lebih efektif? Ceramah 1 jam atau sholat 5 menit? Jamaah tidak mau jawab. Karena kalau jamaah bilang lebih efektif ceramah, polisi tersinggung. Kalau jamaah bilang lebih efektif polisi, ustadznya tersinggung. Oke, saya kasih contoh. Ustadz datang ke masjid, terlambat karena macet. Tiba-tiba ada anak-anak ribut di belakang masjid. Khatib sedang khutbah. Ini true story, kisah nyata. Masuk saya ke masjid, anak-anak di belakang ribut. Khatib sedang khutbah. Taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ketawa anak-anak ini. Padahal khatib berapi-api di atas mimbar. Begitu saya lihat dia, dia lihat lagi. Tiba-tiba masuk polisi. Polisi terlambat juga. Lebih lambat pula dari saya lagi. Karena dia mengatur lalu lintas. Begitu dia masuk, langsung anak-anak didiam. Kira-kira mana lebih efektif berdakwah? Penceramah atau dengan seragam? Ketawa tanda setuju. Bahwa dakwah tidak hanya ceramah, tidak hanya khutbah dengan seragammu. Bapak ibu bangga enggak melihat tentara dengan seragamnya sholat di masjid? Bangga. Kami yang tidak punya seragam ini, yang punya koko, yang cuman punya sorban, yang cuman punya celana, bukan seragam, biasa. Maka melihat orang berseragam ke masjid itu bangga luar biasa. Apa kata ibu-ibu kepada anaknya? Ah, tengok-tengok tuh, tentara aja sholat ke masjid. Lihat tuh, bapak kau di rumah gak sholat. Tadi saya katakan anak-anak ribut itu di tempat lain. Di Bantaeng anak-anak, coba lihat, tenang, Masya Allah. Anak-anak tenang mendengar ceramah. Saya mulai dari jam 8, saya sudah jam 8 lewat 45. 45 menit tenang. Ini menunjukkan anak ini datang bukan karena dipaksa oleh orang tuanya. Banyak anak-anak ikut ke masjid. Begitu sampai, langsung tertidur. Andai tidur sekalipun, mudah-mudahan anak ini menjadi pejuang mujahid menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dia memang polisi, tapi itu tugas keduanya. Tugas pertamanya adalah menolong agama Allah. Betul? Dia adalah tentara, tapi itu profesi keduanya. Profesi pertamanya adalah menolong agama Allah. Dia adalah jaksa, tapi itu pekerjaan keduanya. Pekerjaan pertamanya adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan. Oh, kok jalan Sudirman? Mengajak orang ke jalan Allah. Panglima besar Jenderal Sudirman mengajak orang ke jalan Allah. Bergerilya, ditangkap Belanda, tidak tertangkap. Ada penipu, pengkhianat, pembohong. Belanda berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya daripada Belanda. Apa dia? Belanda hitam. Kulitnya hitam seperti kita, hidungnya pesek seperti kita, tapi otaknya lebih ngeri daripada otak Belanda. Dialah yang membocorkan di sana persembunyian Jenderal Sudirman. Oh, akhirnya tentara-tentara Belanda datang mau menangkap panglima besar Jenderal gerilya Sudirman. Ketika mau ditangkap, Jenderal Sudirman melihat, Jenderal Sudirman menyusun pasukannya dan mereka pun berzikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai itu apa kata Belanda? Pembohong ini, katanya ada Sudirman, ternyata majlis tahlilan. Akhirnya Belanda memanggil pengkhianat, ditembaknya. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah ditanya. Katanya Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak pernah tertangkap, tidak pernah tertembak. Apa rahasianya? Apa betul punya jimat? Apa betul punya mantra? Jenderal Sudirman menjawab, betul. Apa mantranya? Tiga. Yang pertama, wudunya tidak pernah putus. Wudu, bukan nasi wudu. Yang kedua, sholat berjamaahnya tidak pernah tinggal. Panglima Besar Sudirman ditandu, kena malaria dalam hutan, sholat tidak pernah tinggal. Yang ketiga, zikirnya tak putus, baik zikir jahar maupun zikir sir. Zikir jahar, kedengaran. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la aula wa la quwata illa billah. Zikir sir. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan heran dimanapun kita pergi, nama yang besar adalah jalan Sudirman. Pernah bapak ibu pergi melihat jalan UAS? Tak ada. Dikenang sepanjang zaman. Berapa banyak orangnya ada, masih hidup, berjalan di atas dunia, tapi tidak dikenang orang. Malah orang ketakutan. Setiap datang, orang ketakutan. Jangankan orangnya datang, nomornya muncul di handphone, sakit jantung orang, meninggal dunia. Siapa dia? Inilah yang orang sering ngutang. Anak kandung sendiri pun, kalau selalu membuat masalah, banyak orang tua yang sakit jantung. Setiap muncul nama dia di handphone, troublemaker. Tukang buat masalah. Jangan sampai kita hidup di atas dunia, hanya membuat kerusakan, membuat kemungkaran. Tapi dengan bersilaturahim, insya Allah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar. Itu semua dengan berjamaah. Saya tidak menceramahi orang Bantaeng tentang pentingnya sholat berjamaah. Kenapa? Karena ramai membludak melimpah ruah. Kalau mau membuktikan maulid ini berhasil atau tidak, bukan dari berapa yang datang. Kalau mau melihat maulid itu berkesan atau tidak, bukan dari melihat jamaah yang hadir malam ini, tapi lihat sholat subuh besok. Betul? Mudah-mudahan besok ada laporannya. Saya minta ada yang mengirimkan foto ke Ustadz Hasbi. Inilah gambaran di masjid tempat Ustadz ceramah tadi malam. Kalau ada agak 10 sob, alhamdulillah. Kalau ada 5 sob, masih alhamdulillah. Tapi kalau setengah sob, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, yang lain sholat Pak Ustadz, tapi di masjid dekat rumahnya masing-masing. Ketika ditanya, betul mereka sholat di masjid dekat rumahnya? Mohon maaf Pak Ustadz, hujan. Ketika ditanya satu lagi, di tempat kamu kan tidak hujan? Mohon maaf Pak Ustadz, saya takut hati saya rusak. Kalau saya ke masjid, hati saya riak Pak Ustadz. Jadi di mana? Di kamar. Pas ditanya istrinya, betul, betul Pak Ustadz, tapi sholatnya jam 6.30. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berhasil tidak berhasilnya maulid adalah melihat bagaimana umat melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kepanasan apa tidak? Tidak. Sama, saya pun tak kepanasan. Itu kok ada keringat Pak Ustaz? Resiko topi baru. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad, jaga silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak. Kiblat kita berapa? Satu. Tuhan kita berapa? Qul huwallahu ahad. Nabi kita berapa? Ashadu anna muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Tapi kenapa kita berpecah belah? Masalah berbeda-beda sedikit dalam masalah fikih tidak apa-apa. Khilafiyah itu biasa. Tapi saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, seolah-olah yang masuk surga, surga diciptakan Allah seluas langit dan bumi. Tapi kata dia yang masuk surga cuma tiga saja. Dia, istrinya, mertuanya. Yang lain daripada itu masuk neraka semuanya. Na'udzubillah. Tapi insya Allah kalau begini persatuan umat malam ini, insya Allah Bantaeng akan tetap menjadi baldatun thayyibatun. Begitu Pak Bupati dilantik 2 tahun yang lalu, beliau segera ke Batam. Karena di Batam itu ada sahabat beliau sama-sama dulu sekolah di sekolah Pamong pemerintahan. Beliau minta ke sahabat beliau, saya mau Ustadz Somad datang ke Bantaeng. Berapa banyak bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur begitu dilantik, program pertama mendatangkan artis dangdut pakai rok pendek. Artisnya mabuk, jamaahnya sakau. Perayaan, kemenangan, apa yang terjadi? Tapi ternyata di Bantaeng tidak begitu. Saya mohon maaf, baru tadi tahu, ternyata 2 tahun yang lalu, tapi tidak salah saya. Salah siapa? Salah COVID. Karena sejak COVID, jamaah pengajian berkurang. Saya tidak keluar, menjaga. Dari mulai lockdown bulan Maret, September. Mulai Maret kok langsung September. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan saya tidak keluar. Di Pekanbaru saja, supaya tidak menyebarkan. Setelah ada level 1, level 2, boleh terbang, barulah saya keluar. Saya tetap ikut protokol kesehatan. Maka saya bertahan, 6 bulan tidak keluar. Begitu sudah boleh keluar, saya pun keluar. Sampai di hotel, saya timbang badan. 6 bulan saya tak keluar, bertambah 6 kilo. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan, kenapa Ustadz berubah sekarang? Itu gara-gara COVID juga. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama. Ini semua adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu adalah Islam. Apapun sukunya, apapun bahasanya, yang satu dari Sumatera, yang satu dari Sulawesi, kita disatukan oleh ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah. Semuanya mengangkat tangan. Yang besar itu Allah. Yang besar bukan sukunya, yang besar bukan adatnya, yang besar bukan bahasanya. Semua dia berkata Allahu Akbar. Dia ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Aku kecil, aku tak ada apa-apa, tidak layak dipuji. Walhamdulillahi katsira. Aku tidak suci, aku kotor, penuh dengan dosa. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Orang bisa berjamaah kalau dia merasa dirinya rendah. Tapi kalau dia merasa sombong, angkuh, lebih hebat, lebih senior, lebih banyak harta, lebih kaya, akan susah untuk bekerja sama. Ini semua senior-senior saya. Senior di situ maksudnya lebih tua, lebih pertama sampai ke Mesir, lebih berilmu, lebih punya jabatan. Itu maksud saya senior, bukan senior yang lain. Ada juga mengartikan senior itu artinya senang istri orang. Bukan, jangan diplesetkan nanti. Ini jamaah semua ini bisa duduk bersama. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, sama-sama tidak berlantai, sama-sama tidak beralas, sama-sama tidak berkarpet, merendahkan dirinya, bahkan yang di sana tegak. Saudaraku yang tegak, kalian jangan berkecil hati, karena aku pun di depan ini tegak juga. Saudaraku yang di luar sana, jangan kalian kecewa, justru kalian di luar sana lebih dingin daripada kami yang di dalam. Mana tahu di dalam hati mereka ada merasa bersedih dilihatnya kita dari luar sana. Enaknya kalian yang ada di dalam, padahal yang di dalam mengatakan enaknya kalian yang berada di luar. Manusia itu merasakan kebahagiaan ketika dia melihat orang lain. Orang yang pakai sepeda bonceng istrinya pagi Ahad, apa kata yang orang naik mobil mewah? Indahnya engkau bersama istrimu, nostalgia, masya Allah, walaupun naik sepeda. Apa kata orang yang naik sepeda? Indahnya orang kaya bisa naik mobil, padahal dia tidak lihat dalam kaca dan klaksonnya bunyi kridit, kridit, kridit. Kenikmatan selalu dirasakan orang bahwa orang lain lebih nikmat. Maka muncul kata-kata pepatah, rumput hijau tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Dia tidak tahu bahwa rumput hijau itu tetangga punya rumput lebih hijau, karena ternyata rumputnya rumput plastik, rumput palsu. Kebahagiaan adalah kebahagiaan kita sendiri. Kebahagiaan itu bukan melihat orang lain. Kebahagiaan adalah kita sendiri. Yang di luar bahagia, yang di dalam bahagia, yang duduk bahagia, yang berdiri bahagia, yang ceramah bahagia, semuanya insya Allah bahagia. Kenapa? Bahagianya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada di antara bapak ibu jabatannya tinggi, amin, hartanya banyak, amin, keluarganya baik, amin, tapi mati menghadap Allah tidak percaya kepada Nabi Muhammad, apakah diakui oleh Allah? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian sayang kepada Allah, kalau kalian kasih kepada Allah, fattabi'uni, satu-satunya jalan mesti ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah kita malam ini mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa buktinya kita ikut jalan Nabi Muhammad? Salat berjamaah kita ikut. Ustaz aja bilang salat berjamaah ikut. Tadi buktinya ustaz enggak salat berjamaah? Saya salat berjamaah di Rumjab, di kediaman Pak Bupati. Kenapa ustaz tadi enggak ikut salat Isya? Jamak takdim dengan maghrib. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti ada orang ngomong, apa itu Ustaz Somad? Cuman pandai ceramah aja, nyuruh orang ke masjid. Kemarin dia dibantai, enggak ada dia ke masjid. Ini sudah kujelaskan, brother. Tapi tidak usah jelaskan di ceramah. Sudah kujelaskan. Kenapa waktu kami tonton di internet enggak ada penjelasannya? Berarti kau nonton tidak di channel Ustaz Somad. Banyak video yang dipotong-potong untuk menebarkan fitnah. Gambar thumbnailnya penuh dengan fitnah, judul-judulnya fitnah. Ceramah Ustaz Abdul Somad yang asli original hanya di channel Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ustaz ini selalu sambil ceramah mengiklankan channelnya. Dia mau banyak dapat duit dari YouTube. Betul? Kalau gitu ustaz menjual suara ceramah ustaz di YouTube. Betul? Tapi duitnya semuanya transfer untuk anak tahfiz Quran di pondok pesantren. Anak-anak tahfiz Quran gratis, makan gratis, minum gratis, samponya, odol giginya, maaf-maaf cakap, semuanya ditanggung. Maka ketika bapak ibu semua menonton pengajian, sesungguhnya itu juga sudah mensupport pondok pesantren. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai nanti orang, apa itu Ustaz Somad? Somad itu Ustaz YouTube. Sampai-sampai kenal pot mobilnya pun bunyinya tup tup tup tup tup tup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sesuatu yang meragukan kita, menebarkan fitnah, maka dalam Islam kita diajarkan namanya in ja'akum fasiqun, kalau datang kepada kamu orang fasik, binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, klarifi, jangan makan isu. Kalau mau makan, makanlah barongko. Jangan makan isu. Karena isu itu kalau dia benar, dia menjadi ghibah. Kalau dia tidak benar, dia menjadi tuhmah. Tuhmah, tuduhan, fitnah. Andai betul sekalipun, kita sudah melakukan ghibah. Orang yang ghibah memakan saudaranya sendiri. Inilah yang bisa merusak persatuan kita. Itu Pak Ustadz, nampaknya kawan saya jamaah itu sombong Pak Ustadz. Kenapa dia sombong? Saya datang ke rumahnya dia enggak senyum. Sholat di masjid dia mengucapkan salam. Saya sudah senyum dia enggak senyum. Mana mungkin bisa kau lihat senyumnya? Dia kan pakai masker. Dia cemberut terus. Mungkin dia sakit. Makanya tanya, bro, ente sakit apa? Tadi saya ajak ngomong diam. Saya ajak senyum diam. Sakit gigi? Enggak. Sakit kepala? Enggak. Stres? Tidak. Lalu kenapa? Aku sudah sebulan enggak bisa kentut. Ternyata ada sesuatu yang mengganjal dalam perutnya. Kita terlalu mudah menuduh orang. Ini diantara yang merusak persatuan kita, yaitu buruk sangka. Maka dalam Islam diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhann, jangan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Prasangka tentang warna-warni juga kadang begitu. Itu Ustaz Somad itu sorbannya warna hijau. Jangan-jangan itu mengarah ke politik tertentu. Tidak ada unsur politik apapun. Lalu kenapa pakai warna hijau? Sorbannya dikasih orang. Kan gak mungkin kita dikasih orang request. Ustaz saya mau kasih. Boleh minta warna gak? Gak tahu diri. Udah dikasih malah minta lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada apa-apa merusak ukhuwah kita, persaudaraan kita, tidak lain tidak bukan Ustaz Somad sekarang sombong. Saya SMS enggak balas, saya WA enggak balas, saya telepon juga enggak diangkat. Mana nomornya? Ini bukan nomor saya. Rupanya dulu salah tulis nomor. Ini Pak Ustaz nomor Ustaz. Betul. 903. Betul. Kenapa Ustaz enggak angkat? Nomor ini sudah lama enggak saya pakai lagi. Nomor yang baru Pak Ustaz. Rahasia. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang merusak persaudaraan kita. Yang pertama adalah su'uz zan. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minaz zan. Inna ba'da zanni ithmun. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Manusia ini kalau dicari kesalahannya, Abdul Somad dari ujung rambut sampai ujung kaki salah semua. Salah topinya miring, salah sorbannya panjang sebelah, salah megang mikrofon kanan tangannya ke kiri, salah semua manusia ini. Karena manusia ini tempatnya silap, lupa, khilaf, dan salah. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah salah, berarti saat itu dia sedang lupa, silap, dan salah. Inilah manusia. Ada profesor mencari-cari penanya, mau tanda tangan, mana pena, saya mau tanda tangan, mana pena, rupanya penanya di telinga. Ada orang sibuk mencari handphone, mana handphone saya, mana handphone saya, padahal dia sedang megang telepon. Ini menunjukkan manusia ini lupa. Manusia ini berasal dari kata insan. Insan diambil dari kata nasia. Kenapa manusia ini lupa? Karena asal katanya nasia, artinya lupa. Lupa dari mana dia berada. Lupa bahwa dia di dunia sementara. Lupa bahwa dia akan bangkit nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih parah. Lupa nama, lupa kampung, lupa rumah. Ini bukan manusia, tapi lebih hebat dari manusia. Namanya amnesia. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi amnesia insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatab ba'dukum ba'da. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Karena manusia ini tidak dicari pun kesalahannya, tetap ada saja salahnya. Wala yatab ba'dukum ba'da. Jangan ceritakan aib orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Ada orang yang memakan bangkai saudaranya. Fakarihtumuh. Kamu tentu amat sangat tidak suka. Isu bangkai bakso daging tikus. Berapa banyak orang tidak makan bakso gara-gara khawatir makan daging tikus. Tapi daging tetangganya, daging saudaranya, dia makan dengan enaknya. Itu yang dilihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka saat itu Nabi melihat ada orang memakan bangkai saudaranya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Jibril, siapa ini orang yang memakan bangkai saudaranya?" Itulah orang yang menceritakan aib orang lain. Dunia memang sudah edan. Zaman ini ada orang yang dari pagi sampai malam diam, tidak ngomong sepatah pun, tapi dia tercatat sebagai orang yang ghibah, namimah, menceritakan aib orang lain. Dari mana? Mulutnya ngomong, tapi tangannya tidak berhenti. Grup-grup penuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim. Tangan yang berbicara. Kalau bolehlah tangan ini bengkak, sekali ghibah bengkak, itu jempolnya udah sebesar tiang itu dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini memangnya Ustaz Somad tidak pernah cerita aib orang lain? Itu buktinya Ustaz menceritakan aib Fir'aun. Itu buktinya Ustaz menceritakan aib Abu Lahab. Menceritakan kejahatan orang yang jahat, menunjukkan kemungkaran orang yang mungkar, menunjukkan kebatilan orang yang batil, maka hukumnya wajib. Maka Allah pun menceritakan kejahatan setan, kejahatan iblis, kejahatan Fir'aun, kejahatan Namrus, kejahatan Qarun, tapi jelas jahatnya. Dan diceritakan supaya orang berhati-hati menjauh. Ini diantara pengecualian boleh bercerita. Begitu juga kalau kita tanya sama Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Pak Ustaz, apa pertanyaannya? Apa hukumnya si Anu begini-begini? Siapa orangnya? Apa perbuatannya? Itulah saya tidak bisa cerita Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya takut ghibah Pak Ustaz. Gimana saya mau jawab? Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih." Abu Sufyan orangnya pelit, orangnya bakhil. Yang bertanya itu istrinya namanya Hindun, menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Bolehkah saya ambil sebagian uangnya? Dia punya anak, dia punya istri, wajib dia nafkahi, tapi dia pelit, dia bakhil. Boleh saya ambil ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ambillah untuk mencukupi kebutuhan." Ini dalil kalau ibu-ibu suaminya pelit bin bakhil, boleh diambil. Tapi sesuai kebutuhan. Lebih daripada itu, di luar tanggung jawab Abdul Somad. Jangan nanti ibu ambil sebanyak-banyaknya, ketika bapak kehilangan dompet, kehilangan kartu rekening, bank, ATM, kredit, ditanya, "Kenapa kau ambil uangku?" "Ini video Ustaz Somad," katanya boleh. Nanti saya dituntut oleh Komisi Perlindungan Suami Teraniaya Istri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika hakim bertanya. Hakim, tuntutan jaksa penuntut umum. Kesalahan demikian. Hakim bertanya kepada saksi. "Hai saksi, ya, benarkah Anda melihat peristiwa ini terjadi?" "Benar Pak Hakim. Coba ceritakan secara detail supaya saya bisa memutuskan perkaranya." Lalu kata si saksi, "Mohon maaf Pak Hakim, saya tidak bisa bercerita karena saya takut ini ghibah." "Bagaimana aku mau memutuskan perkara?" kata hakim. Jadi ada juga masa-masanya kita boleh bercerita, tapi sifatnya kasus. Adapun orang yang menikmati aib orang lain, maka di akhirat amal orang itu dosanya berpindah. Orang yang dia ceritakan aibnya, dosa orang itu berpindah kepada dia, amal dia berpindah kepada orang lain. Inilah makna wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak mungkin memikul dosa orang lain, tapi kalau perbuatan itu ghibah, maka mungkin saja dosa itu berpindah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti yaumal qiyamah." Ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, "bi salatin," salatnya banyak, "wa siyamin," puasanya banyak, "wa zakatin," zakatnya banyak, "wa hajjin," hajinya banyak. "Wa qaza fa hadza," tapi dia memfitnah si Ani, menuduh si Ani, maka habislah awalnya itu. Insyaallah jamaah di Bantaeng semuanya aman, lidahnya aman, mulutnya aman, dan jempolnya pun aman insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 8 lewat 10, sekarang sudah jam 9 lewat 10, sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit. Tapi yang merusak silaturahim tadi belum selesai. Kita hentikan atau kita lanjutkan? Lanjut. Saya mau mancing aja. Jangan berburuk sangka. Insya Allah kita jauhi. Jangan sampai kita membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan. Sudah kita jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumun min qaum. Janganlah kamu mengejek sekelompok orang. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang kamu ejek, orang yang kamu olok-olok, lebih baik daripada yang mengejek. Maka kita hindari ini semua. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari ini semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita ke masjid bersama, hati kita bersih, lalu kemudian sama-sama berdoa. Tidak tahu entah dari yang mana doa itu dikabulkan Allah, mengetuk pintu langit. Boleh jadi Abdul Somad sehat hari ini karena doa orang Bantaeng. Banyak orang bertanya ke saya, Ustaz minum apa? Air putih. Makannya nasi putih. Baru tadi makan kuda. Minumnya Pak Ustaz? Minum air putih. Teh manis paling. Kenapa Ustaz sehat? Saya yakin dan percaya, saya sampai malam ini sehat, ini doa terbesar adalah doa orang Bantaeng. Karena mereka sebanyak ini pasti berdoa, ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad sampai tanggal 9 November. Adapun besok itu urusan, itu urusan bulu kumba, ya Allah. Tanggal 10 orang bulu kumba pula mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai tanggal 10. Tanggal 11 orang Makassar mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad. Tanggal 12 orang Pekanbaru mendoakan. Jadi kita banyak silaturahim. Betul kata Nabi, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kalau Ustaz Abdul Somad datang ke Bantaeng, datang ke Bulukumba, itu karena diundang ceramah. Tapi Ustaz Tengku Fadil Rahmi datang, beliau tidak diundang ceramah. Dan beliau tidak, ini bukan dapil beliau. Dapilnya Aceh. Apa hubungannya dengan Sulawesi Selatan? Kedatangannya murni karena silaturahim. Mudah-mudahan beliau dan kita semua mendapatkan pahala silaturahim. Sekarang orang tidak mau lagi bersilaturahim, Bapak, Ibu. Orang tidak mau lagi bersilaturahim. Dulu kalau diundang akikah, datang. Diundang walimah, datang. Diundang takziah, datang. Diundang acara nikah, sekarang orang tidak lagi datang. Tinggal kirim saja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin, amin, amin, amin. Saya khawatir silaturahim kita putus gara-gara medsos. Tapi saya tidak bisa menyalahkan medsos. Kalau saya katakan YouTube tidak baik, Instagram tidak baik, jama'ah Bantaeng kenal Ustaz Somad kan dari YouTube. Jangan tonton TV. Ustaz Somad kan ditonton di TV. Baru malam ini mereka melihat nyata. Sebagian jamaah ini datang bukan mau dengar ceramah, cuman mau lihat gimana bentuk Ustaz itu asli. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka semua yang datang malam ini, semuanya mendapatkan pahala silaturahim insyaAllah. Panjang umurnya, murah rezekinya. Masa iya umur bisa ditambah, Pak Ustaz? Emang umur itu paket? Memangnya umur itu air isi ulang? Memangnya umur itu paket internet bisa ditambah-tambah? Umur tidak bisa ditambah. Kalau sudah ajal ditetapkan Allah, maka pada hari itu mati, mesti mati. Betul? Betul katanya. Tapi katanya silaturahim bisa menambah umur. Botol ini isinya 600 ml. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tapi isinya merubah harganya. Kalau isinya air putih 600 ml harganya 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau diisi madu bisa 150.000. Karena kita udah lama kenal, 100 aja lah. Kalau diisi perak 1 gramnya 70.000. Kalau diisi butiran emas 1 gramnya 1 juta. Isinya tidak bertambah, tidak berkurang 600, tapi kualitasnya. Paham? Yang tak paham, kita ulang sekali lagi. Umurnya tetap 40 tahun, tapi dia berwakaf, bersedekah, membangun pesantren, tahfiz Quran, melonong ayat yatim, duafa, pengajian, hafal Quran, hari 40 tahun berkualitas. Ada yang 70 tahun, rumah orang kopi, rumah orang kopi, rumah orang kopi, mabuk mati selesai. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, pulang sakit langsung mati. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang malam ini duduk di rumah nonton TV umurnya 40 tahun, yang datang ke masjid umurnya 40 tahun, sama-sama 40 tahun. Apa bedanya? Yang di masjid ini didoakan oleh protokol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan qori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan oleh Pak Bupati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan oleh Ustaz Somad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat umurmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itu bukan asal-asalan. Ini banyak orang sekarang salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang masuk surga bukan karena amalnya. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga karena apa? Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Itulah yang didoakan dari tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Wabarakatuh. Barokah. Kita selalu minta barokah. Orang nikah didoakan barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak baru lahir didoakan barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga anaknya berkah. Makanan yang dimintakan barokah. Apa yang dimakan? Sup saudara. Apa yang dimakan? Coto. Yang dimintakan barokahnya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Enggak apa-apa doanya sekarang, makannya besok pagi enggak apa-apa. Kalau doa itu enggak apa-apa, asal jangan doa bismika Allahumma ahya wa amut. Karena biasanya setelah dibaca, bahkan tidak dibaca pun mata langsung. Saya sebenarnya dari tadi ceramah mata saya ke sana sini terus. Saya kode etik ceramah saya itu dua. Yang pertama 600 ml 60 menit selesai. Yang kedua ada kalanya tidak sampai 60 menit asal saya lihat ada yang menguap selesai. Tadi saya memandang ke kanan ke kiri bolak-balik tak ada yang menguap. Jamaahnya kuat, saya pula yang tak kuat. Ternyata orang Bantaeng ini kuat-kuat luar biasa. Apa agaknya rahasianya? Ternyata rahasianya alamnya yang indah. Memandang ke belakang gunung puncak tanam-tanaman subur, memandang ke depan lautan ikan-ikannya segar. Ikan kabarnya di Bantaeng ini makan matinya cuma sekali. Beda dengan ikan di tempat saya, mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke pasar sekali, masuk ke kuali sekali, dipanaskan 2 hari, 3 kali. Selesai. Lautan langsung ikannya segar. Dan sayur mayur yang ada di sini di Bantaeng itu ternyata dibawa ke kota-kota sekitar. Mereka mendapatkan rahmat dari Bantaeng. Kalian memang mungkin saudaraku hanya menanam sayur, dijual, tangannya kena tanah, kena kotoran pupuk kandang. Tapi dari tangan itulah melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Berapa banyak tangan yang kotor tapi menghasilkan duit yang halal. Berapa banyak tangan yang bersih tapi menghasilkan, bukan kata saya. Nabi memegang tangan seorang sahabat, kapalan, kasar. Ditanya Nabi, apa kerjamu? Mencari kayu di hutan. Dia kampak, dicium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari tangan inilah akan ringan hisabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hati itu, hari itu murut kami kunci. Lidah semua orang pandai bersilat lidah. Lidah paling ringan untuk berbicara, tapi saat itu bahasanya bahasa yang kaku, bukan bahasa lidah yang lemah lembut, bahasa yang kaku. Tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada alasan orang banteng untuk makan haram, karena diberikan Allah alam yang begitu indah. Ada orang punya laut, pantai, tapi tidak punya kebun. Ada orang tinggal di kebun, tapi tidak pernah melihat laut. Orang banteng, buka mata, pandang ke kanan, gunung, pandang ke kiri, lautan. Maka insya Allah. Dan ketika Belanda datang, apa yang dilakukan Belanda di banteng? Dia bangun rumah-rumah. Dia tidak akan membangun pelabuhan, rumah-rumah, kecuali tempat itu strategis. Ternyata Bantaeng adalah kota tua, maka tertulis Bantaeng Buruta Tua, kota tua lebih dari 700 tahun lamanya. Ketika mereka sampai ke Nusantara, dia melihat di mana agaknya kita buatkan rumah-rumah sebagai tempat kita bertapa, berkantor, bertempat tinggal. Dia pilih tanah ini, strategis. Dan tadi ketika saya sampai, apa kata Pak Bupati, Ustaz Somad, ini bangunan peninggalan Belanda. Saya lihat ke atas, tinggi ke atas. Mereka selalu membangun bangunan tinggi supaya apa? Sirkulasi udara lancar, karena waktu itu mereka tidak pakai AC. AC mereka waktu itu AC, angin cepat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Belanda memilih tempat strategis. Jangan sia-siakan nikmat Allah yang besar ini. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, banyak-banyak salat. Jaga masjid, salat berjamaah. Kenapa kau tak pernah salat berjamaah? Covid. Pas ditanya istrinya, dulu sebelum Covid memang enggak pernah salat, Pak Ustaz. Kata Covid, aku juga yang disalahkan. Kalian tak pengajian, aku juga yang disalahkan. Padahal sebelum ada aku, kau pun tak pernah ke masjid juga. Fasalli, salatlah. Karena yang pertama nanti ditanya di hadapan Allah adalah salat, bukan somat. Wanhar, berkorbanlah untuk agama. Malam ini yang paling besar pengorbanannya ibu-ibu. Betul, Bu? Betul, kata mereka. Berapa drama Korea yang tinggal malam ini? Berapa sinetron yang tinggal malam ini? Niat mereka tadi dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibadah tasbih itu ibadah. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Basahkan lidah dengan menyebut nama Allah. Di antara semua zikir yang paling afdal, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jantung. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik ke dada, fi sudur, di dada. Oh, jadi setan itu berbisiknya di dada, Pak Ustaz, ya? Yang berbisik ke telinga itu kawan. Setan berbisiknya di dada, maka bisikan di dada mesti diusir. Dengan cara apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu maka goyang kepala orang itu berzikir ke dada, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai pada masanya berdenyut, berdetak, berhembus sebelah kiri. Coba pegang, masih berdenyut? Kalau tidak berdenyut, kasih tahu. Panitia sudah siap. Penyelenggaraan jenazah. Sampai kapan kami berzikir ini Pak Ustaz? Sampai kapan? Sampai sakratul maut, ketika ruh keluar dari jasad, yang paling kita inginkan saat itu anak kita yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah, lalu mulut kita pun ringan mengucapkan. Mulut tidak bergerak, mulut tidak bergerak. Kalau ceramah mulut bergerak, menyebut bupati mulut bergerak, bupati, menyebut bapak kapolres mulut bergerak, kapolres, menyurut dandim mulut bergerak, dandim, menyebut banteng mulut bergerak, banteng, tapi menyebut la ilaha illallah mulut tidak bergerak, la ilaha illallah. Karena Allah tahu mulutmu tidak akan bisa kau gerakkan, lidahmu saja yang bergerak, la ilaha. Ah, habis. Hari ini bapak boleh tertawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti ibu akan melihat mulut bapak, mulutnya musnah. Saat itu ibu bercampur haru. Satu sisi ibu tersenyum karena warisannya akan tinggal, tapi di sisi lain ibu akan sedih. Kenapa? Inilah orang buah hati belayan jiwa, hidup susah senang, tapi ternyata tidak sehidup semati. Kau mati, aku masih hidup. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya menyebutkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Islam enggak adil, dia berjudi, dia berzina, pakai sabu-sabu, narkoba, selingkuh, masa dia masuk surga? Dia tetap masuk surga, tapi transit dulu, dia obok-obok dulu. Makanya kita selalu berdoa supaya jangan transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar, itu artinya jangan sampai kami transit. Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru, transit dulu Jakarta. Gimana supaya enggak transit? Punya private jet pribadi. Maka insyaallah kita semuanya tidak transit, langsung masuk ke surga. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Orang-orang dari banteng akan digiring malaikat menuju surga. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, penjaga pintu surga berkata kepada orang banteng, Salamun alaikum, selamat datang untuk kamu wahai orang banteng, tibetum, kamu sudah beramal soleh. Fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga jannatul firdaus, khalidin, kekal selama-lamanya, tidak keluar lagi. Masuk orang banteng ke dalam surga, yang pertama mereka cari adalah di mana Ustaz Somad. Tanyanya ke malaikat, malaikat, iya, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian. Di mana dia sekarang? Di ruang VVIP. Aminkanlah. Amin. Maksud saya itu sebagai doa. Bukan saya angku sombong mengatakan saya sudah penghuni surga, tapi Bapak Ibu percaya enggak kita ini masuk surga? Ada sebagian jamaah mengatakan, Ustaz Soma, nanti kalau Ustaz masuk surga, tolong cari saya di neraka. Kau kok pede sekali masuk neraka? Nabi yang mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga? Siapa yang tidak percaya, berarti mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mendustakan Ustaz Somad aja jamaah tidak mau. Ini mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan, garansi. Betapa orang berani dengan garansi kulkas. Beli kulkas, dia tanya orang tukang jual kulkas, ini garansi kok? Iya garansi. Berani dia, percaya sama tukang kulkas. Beli mobil, ini garansi. Garansi kata orang bengkel, percaya dia. Garansi bengkel dia percaya, garansi kulkas dia percaya, tapi garansi Nabi Muhammad SAW tidak percaya. Bapak Ibu percaya atau tak percaya? Percaya. Percaya, percaya itu namanya iman. Dan kita beriman, beriman tiada Tuhan selain Allah, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bapak ibu percaya kepada pilot pesawat. Buktinya dari Bantaeng pergi ke Makassar. Dari Makassar naik airport, masuk pesawat. Begitu sampai di pesawat, percaya apa tidak sama pilot? Percaya. Apa pernah bapak ibu naik pesawat lalu mengetuk pintu pilot? Mau nanya, Pak pilot tolong lihat SIM-nya, SIM apa, SIM B? Pak pilot pengalamannya? Belum pernah lagi. Kita percaya saja. Kita tak tahu entah pilot itu sakau habis pakai narkoba. Mana kita tahu? Tapi kita percaya saja. Kenapa percaya kita kepada manusia lebih besar daripada percaya kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi? Tapi jangan gara-gara ini besok bapak enggak kerja. Tidur, suami yang bangun nih. Bang, abang enggak kerja. Kita mesti percaya rezeki kita dijamin Allah. Kalau ada suami ibu begitu besok jam 8, begitu dibangunkan, bang, abang gak kerja, percaya harus kejamin Allah. Ibu tidur, nanti habis azan zuhur dia membangunkan ibu. Bu, mana makan siang? Ibu jawab, percaya pada Rasul. Percaya, iman, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Orang yang hanya berusaha tapi tak beriman, tak percaya, tak berdoa, angkuh, sombong. Orang yang hanya berdoa tapi tak berusaha, pesong. Pesong itu gila, miring otaknya. Bagaimana meluruskannya? Antukkan ke tiang, lurus lagi. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun acaranya di masjid, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maulid di sana, datang. Maulid di sana, datang. Maulid di sana, datang. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat, sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad pada malam hari ini. Mari di akhir majlis kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menurunkan rahmat ke Bantaeng. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.